Adela, Panama, Cumi Cumi, buat anda semuanya. datang seakan bagai berlian, ternyata hanyalah sampah penawar. Sumpah janji caramu meyakinkanku, ternyata semua penuh kepalsuan. Yeah.